saat kamu tak lagi menganggap senyum itu indah, cobalah bertahan. Mungkin di saat itulah aku datang dan coba warnai hidupmu kembali. Hidup tak segampang kau kira, tak semudah yang kau tegak. Mari.